keserupaan dengan Kristus. Satu doa, satu harapan saya adalah baik saya, baik saudara, setiap jemaat Tuhan. Saudara, ketika kita mengikuti ibadah seperti ini, ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, rupa Kristus itu boleh semakin nyata di dalam diri saudara, dalam diri saya. Dan ketika rupa Kristus semakin nyata dalam diri saudara dan saya, saudara, saya rasa disitulah kemudian hidup kita menjadi sebuah berkat, menjadi kemuliaan Allah. Hidup kita menjadi hidup di mana kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini. Satu ayat firman Tuhan yang akan menjadi dasar perumahan kita dalam kesempatan ibadah hari ini. Dari kitab Galatia pasal yang keempat. Kitab Galatia pasal yang keempat, ayatnya yang ke-19. Saudara, saya akan membaca satu kali, dan saudara, kemudian saya ingin setiap kita akan membaca bersama-sama. Saudara juga di rumah, saudara, kita akan membaca bersama-sama. Galatia pasal 4 ayat 19, saya akan bacakan terlebih dahulu, kemudian kita akan membaca bersama-sama. Galatia pasal 4 ayat 19, demikian bunyi firman Tuhan. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Saudara, kalau saudara mencoba untuk mengingat-ingat, ada begitu banyak sebenarnya moto-moto yang baik ketika bicara mengenai moto-moto Kristiani. Saudara, saya ingin atau saya teringat ada satu moto yang ketika masa muda yang lampau, ya sekarang saya juga masih muda tentu saja, tetapi relatif lebih muda yang lampau, ketika mulai di dalam panggilan pelayanan ini, ada satu moto yang kemudian saya berkesan dan menjadi bagian yang saya terapkan di dalam hidup saya. Saudara, moto itu adalah moto yang berbunyi demikian, yaitu no Bible, no breakfast. No Bible, no breakfast. Kalau nggak baca Alkitab, pantang namanya untuk makan pagi. Ya kalau nggak makan pagi berarti makan siang juga. Bukan berarti saudara skip makan paginya. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah baca Alkitab terlebih dahulu, baru saudara melakukan seluruh activity yang ada. Saudara dan saya masih ingat ada masa-masa di mana moto ini menjadi begitu tertanam dalam diri saya, dan saya memaksa begitu rupa supaya pokoknya harus baca Alkitab dengan sekian target-target tertentu. Saudara, tentu saja ini sebuah moto yang baik, moto yang mendorong kita, saudara. Tetapi ketika melakukan moto-moto seperti ini, ada bagian-bagian yang perlu kita pikirkan kembali. Kerap kali moto yang baik bisa kemudian dieksekusi, dilakukan dengan hal yang keliru, dengan spirit yang keliru. Dan itu menjadi bagian yang destruktif bagi perjalanan iman kita. Saudara, ketika bicara mengenai no Bible, no breakfast, saudara, sebenarnya moto ini adalah moto yang muncul dari seorang pendeta China sebenarnya yang bernama Leland Wong. Saudara, dia adalah seorang pendeta pada 1898 sampai 1975. Ini masa-masa saudara saat itu ada pengkhotbah-pengkhotbah China yang luar biasa sekali seperti John Sung, seperti Watchman Nee dan tokoh-tokoh yang sangat luar biasa. Nah, Leland Wong dia yang pertama kali kemudian istilah no Bible, no breakfast ini muncul. Saudara, dan kalau saudara perhatikan, kalau saudara mempelajari kisah daripada Leland Wong, saudara mendapati bahwa ketika dia bicara mengenai no Bible, no breakfast, saudara, ada beberapa hal yang menarik. Saudara, yang pertama adalah kalau saudara perhatikan di sini, saudara, maka ada rumus 2 plus 2 tambah 5 tambah 1 sama dengan breakfast. Apa maksudnya? Leland Wong memberikan sebuah komitmen pada dirinya setiap hari itu harus baca 2 pasal perjanjian lama, 2 pasal perjanjian baru, 5 pasal daripada Mazmur, 1 pasal daripada Amsal. Jadi setiap hari harus baca 10 pasal. Saya rasa cukup banyak hamba Tuhan yang kalau ditanya, apakah baca segini banyak untuk satu hari? Saudara tanya saya, jujur harus saya berkata, tidak, tidak. Tapi Leland Wong, 2 PL, 2 PB, 5 Mazmur, 1 Amsal, setiap hari dia kemudian lakukan. Saudara, dan bukan hanya ini. Kalau saudara perhatikan di dalam slide ini, maka selain 2 plus 2 plus 5 plus 1, ada bagian yang menarik. Yang kedua yaitu ini, one blow, one minute. Jadi ketika dia katakan one blow, one minute adalah begini. Dia punya target waktu itu bangun jam 6 pagi dan kalau terlambat 1 menit maka 1 pukulan. Jadi dia memukul diri dia sendiri. Saudara, dan dalam historinya dia kemudian berkata ada satu hari yang paling berkesan bagi dia. Karena dia tidur dan kagak bangun-bangun, yaitu dia terlambat adalah 30 menit. Dan dia harus pukul diri sendiri. 1, 2, 3 terus sampai 30. Saudara, saya rasa kita tidak se-ekstrim seperti ini. Kita tidak se-ekstrim seperti ini. Saudara, dan Lelon Wong tidak hanya 5 plus 2 plus 2 plus 5 plus 1 dan kemudian one blow setiap 1 menit kalau dia terlambat. Dan kalau saudara perhatikan di dalam slide tersebut juga, saudara, di situ kemudian ditegaskan ada 44 tahun dia melakukannya. Ada 44 tahun konsisten dia melakukannya. Saudara, dan ada satu kalimat yang baik daripada Lelon Wong ketika dia sekian tahun dia kemudian melakukannya. 40 tahun ketika dia lewat dia melakukannya. Dia berkata, "Saya melakukan prinsip no Bible, no breakfast for 44 years." Tapi ada satu statement yang penting setelah itu. Dia berkata, "Saya melakukannya pada akhirnya bukan sebagai sebuah law to bind me, untuk mengikat saya, untuk mengunci saya. Tapi ini adalah sesuatu yang meremind saya." Saudara, ketika no Bible, no breakfast menjadi sebuah law, kayaknya kita, wah, diikat begitu rupa. Kayaknya kalau kita miss baca Alkitab, rasanya kita merasa hidup dosa begitu besar sekali. Saudara, ada seorang ibu yang pernah berkata kepada saya, "Pak, saya punya anak rajin baca Alkitab, saya senang. Tetapi akhir-akhir ini saya agak khawatir." Kenapa dia khawatir? Karena pernah satu ketika anak ini miss baca Alkitab. Ini masih anak remaja pemuda. Dia masih miss baca Alkitab. Dia miss satu hari baca Alkitab dan saat itu dia merasa berdosa benar di hadapan Tuhan. Aduh, ini saya lewat loh satu hari. Ini saya nggak baca Alkitab. Puji Tuhan, dia belum tahu mengenai Lelon Wong ini. Ya, kalau dia tahu satu menit pada satu pukulan, dia udah satu hari lewat. Satu hari lewat berarti 24 jam kali berapa? 60 menit. Saudara, bayangkan babak belur seperti apa dia jadinya kalau harus pukul dirinya seperti itu. Saudara, tetapi poin yang saya mau sampaikan adalah begini. Sebuah moto yang baik bisa menjadi hal yang berbahaya kalau spiritnya salah. Saudara, dan itu yang terjadi sebenarnya dengan kitab Galatia. Kalau saudara membaca kitab Galatia, saudara, Paulus mulai dari pasal pertama berkata, "Aku heran mengapa kamu bisa beralih kepada Injil yang lain. Mengapa kamu bisa mengikuti orang-orang tertentu yang memberitakan Injil yang lain yang esensinya bukan Injil? Itu bukan Injil." Saudara, kalau kita kemudian mempelajari dalam kitab Galatia, apa maksudnya Injil lain tersebut? Injil lain yang Paulus maksudkan di situ adalah ada kelompok-kelompok Judaizer, kelompok-kelompok orang-orang yang Yahudi, tapi orang-orang yang mengenal Kristus, tapi mereka punya background Yahudi. Setelah menjadi Kristen, mereka itu kemudian mengajarkan, "Okay, Kristus itu benar, Injil itu betul, berbicara mengenai Kristus, tetapi kamu harus juga disunat." Saudara, sunat itu ajaran Alkitab bukan? Ajaran Alkitab. Ajaran Alkitab. Sunat salah atau tidak? Oh, ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Jadi saudara, di sini dalam jemaat Galatia bukan sesuatu yang sama sekali sesat, tidak. Tapi ini sesuatu yang Injil Yesus Kristus benar, tetapi diminta ditambahkan sunat. Nah, permasalahannya bukan saja dikatakan ditambahkan sunat. Sunat itu menjadi wajib begitu rupa sehingga esensi keselamatan itu juga bergantung kepada sunat. Saudara, boleh saya katakan ini yang boleh kita sebut sebagai Injil plus-plus. Injil plus sunat. Injil plus bahasa roh. Injil plus karunia rohani. Bahkan Injil plus beragam aktiviti gereja. Cukup banyak orang Kristen yang melakukan aktiviti gereja dan berpikir, "Waduh, saya lakukan ini supaya saya ini betul-betul bisa selamat, saya ini betul-betul bisa benar," seperti itu. Saudara, membaca Alkitab, melakukan pelayanan itu baik semuanya, tapi itu bukan sesuatu yang kemudian saudara lakukan dengan semangat sebagai sebuah law. Sesuatu yang mengikat saudara begitu rupa. Saudara mengikat begitu rupa. Saudara, kalau seperti itu keliru. Kita melayani Tuhan, kita membaca Alkitab dengan sukacita. Kita melayani Tuhan, membaca Alkitab, ikut Bible study, ikut ibadah seperti ini dengan sebuah hati yang sukacita. Bukan karena seperti rasanya kalau tidak ikut ibadah, tidak baca Alkitab, lalu ini seperti sebuah dosa yang sangat serius. Dan rasanya harus baca Alkitab, harus ibadah, harus melayani dan sebagainya supaya saya bisa benar di hadapan Tuhan. Saudara, kita lakukan itu bukan untuk kebenaran. Kita lakukan itu bukan untuk kebenaran. Semuanya itu baik, tapi bukan kebenaran semuanya itu. Kalau saudara membaca dalam Alkitab, Paulus itulah sebabnya menekankan kebenaran yang paling utama, yaitu hanya pada Kristus. Hanya pada Kristus. Saudara, hal yang pertama yang saya ingin tegaskan di sini, dan ini menjadi prinsip daripada kitab Galatia adalah, hal yang pertama itu adalah hanya Kristus. Hanya Kristus satu-satunya keselamatan kita. Hanya Kristus yang paling utama. Bagian-bagian yang lain bukan menjadi sesuatu yang kemudian rasanya harus kita lakukan begitu rupa dan rasanya menjadi bagian yang kemudian mengikat kita begitu rupa. Tidak. Tidak. Semangat kitab Galatia bukanlah sebuah semangat kemudian menambahkan beragam hal yang lain. Saudara, saya perlu tegaskan di sini, bukan berarti kemudian lalu bagaimana Pak Tommy? Apakah kita baca Alkitab, kita melayani, kita ke gereja enggak usah? Bukan itu poin saya. Kalau saudara mengalami hadirat Allah, maka membaca Alkitab, maka ke gereja, beribadah, saudara melayani, saudara akan didrive dengan sebuah drive yang berbeda. Saudara akan didrive, didorong dengan sebuah dorongan sukacita karena Tuhan. Karena saudara mengasihi Tuhan. Dan itulah sebabnya ketika saudara akan berhadapan dengan masa-masa sulit dalam pelayanan. Atau masa-masa membaca Alkitab yang kering. Atau masa-masa ibadah yang sulit seperti ini. Saudara, saya rasa banyak di antara kita di rumah ketika beribadah seperti ini. Sudah 3 bulan, 4 bulan. Awal-awal mungkin, oke juga begitu. Ya. Tapi semakin kesini saya rasa kita akan semakin letih. Kita semakin capek. Kita semakin capek begitu. Saudara, tetapi saudara harus bertanya kembali realitas keletihan, realitas kecapean ini. Saudara, dan ini menjadi sebuah bagian di mana kita berinteraksi dengan Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan ingin bentuk? Dan jangan kemudian seperti kasus dalam jemaat Galatia kembali. Itu menjadi sesuatu yang menjadi low, mengikat saya. Seperti kutipan dari Leland Wong tadi. Saudara, no Bible, no breakfast. Bukan menjadi sesuatu yang low yang mengikat saya, tapi remind saya. Mengingatkan saya untuk kembali cinta Tuhan, cinta Tuhan, cinta Tuhan. Saudara, itu adalah inti daripada kitab Galatia. Tetapi hari ini, saya ingin masuk kepada bagian yang kedua yang lebih penting. Jadi bagian pertama adalah bicara mengenai Kristus satu-satunya tersebut, Christ alone. Saya tidak ingin mengekspos bagian ini lebih lanjut, tapi saya ingin melihat hal yang kedua yang menjadi sorotan dalam ibadah hari ini, yaitu Galatia tidak hanya bicara mengenai Christ alone. Tetapi ketika bicara mengenai Christ alone, pertanyaannya adalah apa yang dimaksudkan dengan realitas Christ alone tersebut? Saudara, dan ayat perenungan kita hari ini yaitu dalam Galatia pasal 4 ayat 19. Ketika bicara Christ alone, Paulus juga masuk pada tahapan yang lebih lanjut. Bahwa ketika kita diselamatkan, maka realitas Christ alone itu adalah sebuah realitas di mana Kristus harus semakin terbentuk dalam diri kita. Rupa Kristus itu menjadi semakin nyata di dalam diri kita. Saudara, saya ingin memakai waktu lebih untuk kita memikirkan mengenai subjek ini. Kalau saudara mempelajari berkaitan dengan teologi, saudara ada satu konsep yaitu konsep ordo salutis. Ya, ini ordo salutis, bahasa Inggrisnya adalah order of salvation. Ini bicara mengenai urutan-urutan keselamatan. Jadi intinya begini, para teolog mencoba untuk melihat urutan keselamatan itu seperti apa sih? Ketika urutan-urutan itu, jadi dimulai dengan realitas ada pilihan Allah, ada panggilan Allah, calling di situ, ada proses lahir baru, ada proses pertobatan, ada proses dibenarkan, ada proses pengudusan, dan ada proses pemuliaan. Saudara, teks yang kerap kali dipakai dari Roma 8:29-30. Memang khususnya ayat 30 tidak sekomplit ini. Jadi kalau saudara baca dalam Roma 8 ayat 30, maka hanya bicara mengenai mereka yang dipilih atau mereka yang ditetapkan oleh Allah, jadi election dan predestination di situ. Lalu mereka yang dipilih itu mereka dipanggil, ada calling. Mereka yang dipanggil, mereka itu dibenarkan. Jadi loncat ke justification. Mereka yang dibenarkan adalah mereka yang dimuliakan, loncat ke glorification. Jadi Roma 8:30 hanya ada 4. Predestination atau election, ada calling, ada justification, ada glorification. Tapi komplit daripada Ordo Salutis adalah seperti ini. Kalau saudara pernah mempelajari mengenai Ordo Salutis, saudara, ternyata urutan-urutan Ordo Salutis ini itu begitu banyak. Tetapi ada satu bagian daripada urutan-urutan Ordo Salutis itu yang ternyata menjadi penekanan yang lebih banyak dibandingkan porsi yang lain. Saudara, bagian itu adalah justification. Kerap kali Ordo Salutis, ya karena ini bicara Order of Salvation, maka topik yang banyak dibicarakan itulah justification, justification, justification. Kita diselamatkan. Saudara, apalagi kita gereja-gereja berbackground Injili, berbackground Reform, dengan pengaruh reformasi, maka dibenarkan karena iman, justification by faith, saudara, itu ditekankan sedemikian rupa. Saudara, tidak salah. Tetapi ini menjadi missing point daripada Ordo Salutis. Karena kita begitu rupa menekankan pada justification by faith, ada banyak dimensi lain yang kemudian kita abaikan. Saudara, saya ingin saudara membuka Alkitab saudara dari Roma 8 ayat 29 sampai 30 tadi. Kalau saudara melihat dalam Roma pasal 8 ayat 29 sampai 30 tadi, saudara, maka di dalam ayat 30 tadi saya katakan, di dalam ayat 30 di situ bicara mengenai urutan-urutan itu. Jadi mereka yang ditentukan, mereka dipanggil, mereka dipanggil, dibenarkan, mereka dibenarkan, dimuliakan. Ini urutan Ordo Salutis yang sangat sederhana sekali. Yang komplit adalah yang tadi yang saya tampilkan. Kerap kali kita fokus ke ayat 30 dan ayat 29 kita agak abaikan. Ayat 29 saya bacakan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, yang ditetapkan dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kalau saudara perhatikan dalam ayat 29, ayat 29 itu menekankan bahwa Ordo Salutis itu punya sebuah tujuan. Mereka yang dipilih, mereka yang ditentukan, mereka dipilih ditentukan untuk apa dari semula itu? Ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Saudara, bagi saya disinilah menjadi missing point daripada Ordo Salutis. Kita kerap kali bicara urutan keselamatan dan perdebatan. Ya biasanya kalau bicara predestinasi ini juga perdebatannya seru. Allah yang sudah menetapkan siapa diselamatkan, siapa enggak. Wah, ini seru sekali. Lalu sampai kepada justification by faith ini ditekankan begitu banyak. Tapi kita terlalu banyak berdebat dan kita mengabaikan realitas yang penting. Kenapa kita dipilih? Kenapa kita dipredestinasikan? Kenapa kita dibenarkan? Roma 8:29 berkata, kita dibenarkan, kita dipilih untuk satu hal yang terpenting. Yaitu apa? Untuk saudara dan saya menjadi serupa dengan gambar anaknya. Kalau kita banyak berdebat hanya bicara mengenai predestinasi, kita banyak berdebat hanya bicara mengenai justification by faith, dan di dalam perdebatan itu kita tidak semakin menjadi serupa dengan Kristus, maka tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Serupa dengan Kristus, itulah inti daripada penebusan. Ketika saudara dan saya ditebus, diselamatkan, supaya kita punya hidup yang kekal, kenapa kita belum buru-buru sampai pada hidup yang kekal itu? Kenapa kita belum buru-buru Tuhan Yesus datang, kita sampai di surga ini? Kenapa kita harus ada tengah-tengah dunia ini? Karena dalam proses di tengah-tengah dunia ini, apa yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 29, menjadi serupa dengan Kristus, itulah yang Allah inginkan. Saudara dan saya kemudian mengalaminya. Saudara, kalau di dalam gambar yang satu ini, kalau saudara perhatikan, saudara, maka ini yang saya sebut missing point daripada Ordo Salutis. Kalau saudara perhatikan Ordo Salutis tersebut, dalam bagian-bagian tersebut, dari mulai election sampai justification, itu bicara mengenai past, bicara mengenai masa lalu. Tapi bicara saat ini, itu bicara mengenai sanctification. Bicara mengenai future nanti, itu bicara mengenai glorification. Dan saat ini adalah saat proses pengudusan yang Roma 8 ayat 29 berbicara mengenai menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, kalau saudara perhatikan di dalam kitab Galatia, maka poin ini sangat kental sekali. Poin ini sangat kental sekali. Saudara, beberapa bagian di dalam ayat-ayat ini, kalau saudara perhatikan dalam Galatia 2 ayat 20, saya akan baca beberapa ayat-ayat ini. Galatia 2 ayat 20, Paulus kemudian berkata begini, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara, Galatia 22:20 Paulus berkata, bukan lagi aku, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara, inilah realitas keselamatan. Keselamatan harus membuat saudara dan saya menjadi semakin hari Kristus semakin hidup, bukan aku lagi. Jadi saya harus berkata, ini bukan Tommy lagi, ini bukan Budi lagi, ini bukan Edward lagi, ini bukan siapapun lagi, tapi hidup saudara dan saya adalah hidup di mana Kristus yang semakin hidup di dalamku. Kristus yang semakin hidup dalamku. Galatia 3 ayat 27. Tadi Galatia 2 ayat 20, Galatia 3 ayat 27. Paulus berkata, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Apa artinya baptisan? Paulus berkata, kamu sudah dibaptis. Kalau kamu sudah dibaptis, artinya kamu semakin mengenakan Kristus. Diri Kristus semakin engkau kenakan. Galatia 2:20 tadi Paulus berkata, hidupku kini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalammu. Galatia pasal yang ketiga ayat 27, kamu sudah dibaptis, kamu semakin mengenakan Kristus. Galatia 4 ayat 19, ayat yang tadi kita baca, Paulus berbicara mengenai, aku seperti sakit bersalin, sampai apa? Rupa Kristus semakin nyata dalam hidupmu. Galatia 5 sampai 6, Paulus di situ bicara mengenai hidup oleh roh, dipimpin oleh roh. Dan disitulah ada bicara mengenai buah-buah roh, buah roh kudus. Realitas hidup dipimpin oleh roh adalah realitas hidup dalam Kristus. Saudara, sehingga boleh saya katakan kitab Galatia adalah sebuah kitab yang berbicara mengenai Christ-likeness. Itu ditekankan begitu rupa. Christ-likeness, serupa Kristus itu menjadi intinya. Serupa Kristus itu menjadi fokus utamanya. Saudara, ada satu kalimat yang saya kutip di sini daripada C.S. Lewis. Saudara, C.S. Lewis berkata seperti begini. He, yaitu Kristus. Kristus datang ke dunia dan menjadi manusia agar bisa bisa membagikan, bisa memberikan kepada setiap orang yang percaya itu apa yang disebut dengan good infection. Yaitu apa? Yesus ingin memberikan hidup dia seperti apa adanya, disebarkan, dijangkitkan kepada orang lain. Saudara, saya senang dengan kata good infection. Kita beberapa bulan terakhir ini heboh dengan yang namanya bad infection, coronavirus. Saudara, kita itu keluar rumah langsung masker lah, face mask lah, apalah, lalu hand sanitizer dan segalanya. Karena kita takut terinfeksi. Dan beberapa hari lalu kita mendengar kabar yang membuat kita tambah khawatir lagi ketika WHO menegaskan bahwa virus ini juga bisa melewati udara begitu loh. Wah, ini semakin sulit. Lalu kita baca di sana sini ini terjangkit. Saudara, virus ini begitu cepat terjangkit. Kita khawatir sekali. C.S. Lewis berkata, apa artinya menjadi orang Kristen? Mestinya kita juga dijangkitin oleh Kristus. Kita dijangkitin oleh Kristus. Realitas Kristus itu terjadi dalam diri kita. Ini adalah good infection. Apa artinya menjadi orang Kristen? Orang Kristen menjadi orang Kristen artinya kita tuh mengalami good infection, di mana hidup Kristus itu menjadi hidupku. Dalam kutipan C.S. Lewis tersebut, C.S. Lewis kemudian berkata di dalam kutipan tersebut bahwa ketika kita mengalami good infection, maka kita itu menjadi seperti little Christ. Kita menjadi seperti Kristus, Kristus kecil. Terus saya membayangkan di rumah saya tidak sekedar melihat istri dan anak saya, tapi saya melihat ada Kristus-Kristus kecil dalam hidup mereka. Saya bayangkan melayani bersama dengan rekan majelis hamba Tuhan, saya tidak melihat hamba Tuhan majelis, tapi saya lihat Kristus-Kristus kecil ada di situ. Saudara bayangkan kongko bareng Kristus, ngobrol bareng Kristus, bercanda bareng Kristus, duduk bersama dengan dia. Atmosfer seperti apa yang kita alami? Atmosfer seperti apa? Saudara, saudara dan saya adalah Kristus-Kristus kecil. Ini yang Tuhan mau. Ketika kita semakin menjadi serupa Kristus, maka dalam keluarga, dalam relasi gereja, dalam kehidupan bersama, mungkin kita berbeda, mungkin kita bisa bersih tegang satu sama lain, tapi realitas Kristus itu, meskipun ada ketegangan di situ, ada kasih yang mendominasi dengan lebih. Dan di dalam Roma pasal 4 ayat 19 ini ada dua metafora yang Paulus pakai untuk menggambarkan seperti apa proses rupa Kristus itu. Hal yang pertama dalam metafora pertama adalah Paulus menggambarkan seperti proses sakit bersalin. Seperti proses sakit bersalin. Saudara, ketika Paulus berkata seperti proses sakit bersalin, maka realitas sakit bersalin itu ada paradoks di situ. Ada realitas sakit, ada realitas penderitaan di situ, tapi ada realitas joy, ada sebuah sukacita. Ketika seorang ibu harus melahirkan sang bayi tersebut, maka itu masa-masa yang sangat kritis. Apalagi ketika masa yang lampau, belum dengan proses operasi sesar, belum dengan proses painkiller yang begitu banyak dan sebagainya, maka proses melahirkan adalah sebuah proses yang sangat menyakitkan. Tapi ketika yang sakit itu kemudian sang bayi itu muncul dan kemudian dia menangis. Dan saudara, menarik, setiap bayi yang muncul pertama kali kita lihat rasanya semuanya cakep aja begitu loh jadinya. Yeah. Setiap bayi yang muncul kita selalu lihat, aduh ini like an angel gitu, kayak malaikat benar begitu. Ya nanti dia udah agak gede, mulai gak terlalu angel lagi sih memang. Ya. Tetapi setiap bayi yang muncul ada sebuah sukacita seperti wajah penuh kemuliaan yang kemudian muncul di situ. Saudara, dan Paulus mau menggambarkan proses menjadi serupa Kristus adalah proses di mana sulit, menyakitkan. Tapi ketika itu terjadi, saudara akan mengalami sukacita dalam hidupmu. Soalnya kalau saudara ingat dalam Yohanes pasal yang ke-15 ketika Yesus bicara mengenai pokok anggur, saudara, maka Yesus berbicara mengenai carang yang tidak baik harus dipotong, itu tidak enak, itu menyakitkan. Tapi ketika carang itu dipotong, mulai carang itu mulai ada muncul bunga di situ, mulai muncul buah di situ, kita lihat indah sekali. Dan itulah prosesnya. Proses menjadi serupa Kristus, harus saya katakan, proses yang tidak mudah. Engkau dan saya perlu dipotong bagian-bagian yang tidak baik tersebut. Tetapi ketika itu kemudian bertumbuh, itu akan menjadi satu hal yang indah. Ada metafora yang kedua, yang terakhir. Paulus berkata, ini bukan hanya seperti sakit bersalin. Tapi Paulus menggunakan kata-kata seperti seorang ayah kepada anak-anaknya. Jemaat Galatia yang begitu gampang diombang-ambingkan oleh ajaran yang keliru tersebut. Paulus berkata, hai anak-anak, hai anak-anakku. Saudara, di dalam bagian kata hai anak-anakku, Paulus menggambarkan seperti sebuah kasih sang ayah, kasih sang bapa yang menuntun anak-anaknya supaya rupa Kristus itu semakin nyata. Seorang Martin Luther, dia berkata, dia menafsirkan ayat ini, dia berkata, setiap pendeta, itu artinya saya, setiap hamba Tuhan, setiap kita itu seharusnya seperti spiritual father, seperti bapa rohani yang mengasihi anak-anak kita, yang membuat supaya rupa Kristus itu semakin nyata. Setelah beberapa waktu terakhir ini, ketika saya menyiapkan bagian firman Tuhan ini, terus bagian ini yang membuat saya duduk lebih lama berinteraksi dengan part ini. Ketika Paulus berkata seperti bapa berkata kepada anak-anak, supaya proses ini terjadi. Saudara, saya melihat ini menjadi bagian yang penting, di mana di dalam kehidupan kita bersama, kasih sayang bapa seperti bapa sayang anak-anaknya, semua kita harus miliki. Bukan hanya seorang pendeta, tapi sebagai hidup dalam kehidupan saudara bersaudara sebagai satu dalam keluarga Kristus, maka setiap kita harus punya kasih sayang ini seperti bapa sayang anak-anaknya. Bapa sayang anak-anaknya tidak berarti bapa itu akan menghukum dan membuang anaknya. Anak itu salah harus disiplin, betul. Anak itu harus ditegur, betul. Tapi sebagai bapa sayang anak-anaknya, dia akan tetap membalut anak-anak itu, dia akan tetap merangkul anak-anak itu, dia tidak akan membuang anak-anak itu. Saudara, saya sangat berharap dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan sebagai keluarga Kristus, ketika kita berhadapan dengan beragam ketegangan, kasih sayang Bapa ini selalu ada. Kasih sayang Bapa ini selalu ada. Karena semua proses ketegangan itu sedang membentuk rupa Kristus supaya semakin nyata. Saudara, berapa kali Allah harus membuka tangan menerima saudara dan saya? Ketika saudara dan saya terus berbuat dosa, ketika saudara dan saya terus berontak terhadap dia, berapa kali Allah membuka tangan? Allah yang membuka tangan tidak terhitung berapa kali. Serusak-rusaknya kita, Allah selalu membuka tangan. Tapi izinkan saya bertanya kepada setiap kita, apakah hati Allah, rupa Kristus itu yang selalu membuka tangan, itu juga ada dalam diri kita? Saya tidak tahu bagaimana dengan kehidupan masing-masing, tapi jujur saya begitu concern sekali realitas ini menjadi realitas yang gereja hilang. Kita melayani luar biasa, kita bisa berkhotbah, mempunyai program yang luar biasa, tapi hati kasih sayang yang selalu membuka tangan untuk bersama-sama masuk dalam proses menjadi rupa Kristus tidak ada dalam kehidupan kita. Tadi pagi saya bangun jam 4 pagi, saya pakai waktu untuk berdoa, lalu kemudian saya berencana mereview kembali bahan-bahan firman ini. Saudara, ketika saya berdoa, saudara, di dalam doa tersebut kemudian tiba-tiba kemudian Tuhan membawa saya untuk mengingat satu bagian firman, dan akhirnya firman itu yang 1-2 jam saya pakai untuk berinteraksi dengan firman tersebut. Saudara, firman itu adalah firman yang tercatat dalam Lukas pasal 19 ayat 41-44. Saudara tidak perlu membukanya, tapi saya cuma men-sharingkan apa yang saya dapat pagi tadi. Saudara, Lukas 19, ketika saya berdoa tersebut, tiba-tiba satu gambaran yang muncul dalam diri saya adalah Yesus menangisi Yerusalem. Tiba-tiba gambaran itu muncul, Yesus menangisi Yerusalem, dan akhirnya saya melihat perikop tersebut. ada dalam Lukas 19 ayat 41 sampai 44. Sore inilah kisah ketika Yesus masuk ke Yerusalem dan Yesus diarak-arak begitu rupa. Mereka berkata, Hosana anak Daud dan sebagainya, memuliakan Kristus. Tapi ketika Yesus disambut begitu rupa, Yesus masuk ke Yerusalem dalam perikop itu, Alkitab kemudian berkata, Yesus menangisi Yerusalem. Saudara, kenapa Yesus menangisi Yerusalem? Karena Yerusalem menjadi tempat bait Allah yang megah pada zaman Salomo tersebut. Yerusalem yang sama menjadi tempat di mana Yesus disalibkan. Yerusalem yang menjadi tempat kota Allah tersebut. Tapi Yerusalem yang sama adalah Yerusalem yang menolak Kristus. Saudara, dan kalau saudara perhatikan dalam Matius, Markus, Lukas, kisah mengenai Yesus masuk Yerusalem ini diikuti selanjutnya dengan sebuah peristiwa yang sama. Kalau Yohanes berbeda, Yohanes menempatkan peristiwa ini lebih awal. Tapi Matius, Markus, Lukas, ada satu peristiwa yang sama. Ketika Yesus masuk Yerusalem, Yesus menangisi Yerusalem. Setelah sampai di Yerusalem tersebut, Yesus masuk ke bait Allah. Dan dia memporak-porandakan bait Allah. Dia menyucikan bait Allah. Ketika dia menangisi Yerusalem, dia masuk. Yang pertama dia bersihkan adalah bait Allah. Mengapa? Karena bait Allah bukan lagi menjadi rumah doa, tapi menjadi sarang penyamun. Apakah itu berarti bait Allah mereka tidak berdoa? Oh tidak, mereka berdoa. Apakah bait Allah waktu itu berarti pada hati Allah, hati Kristus tidak ada lagi. Dan itulah menyebabkan Yesus menangis. Saudara, ada satu ayat dalam Lukas juga pasal 13:34. Ketika berbicara mengenai Yerusalem, Yesus berkata, Yesus meratapi Yerusalem dan Yesus berkata, di Yerusalem justru nabi-nabi itu dibunuh. Di Yerusalem nabi-nabi itu tidak didengar. Kebenaran itu tidak didengar sama sekali. Dan saudara, ada satu kalimat, ada kata yang saya ingin bacakan dalam Lukas pasal 13:34. Satu kalimat yang saya rasa, aduh Tuhan, berharap itu tidak terjadi dalam gereja-gerejamu. Lukas pasal 13:34 dikatakan seperti ini. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpuli anak-anakmu. Sama seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Kalimat terakhir dikatakan, tetapi kamu tidak mau. Tetapi kamu tidak mau. Yesus berkata, dia seperti induk ayam yang ingin mengumpulkan kita semuanya. Seperti Paulus berkata, hai anak-anakku, dengan sakit bersalin, aku berupaya supaya rupa Kristus semakin nyata dalam dirimu. Seperti Bapa sayang anak-anaknya, Yesus berkata, aku mau mengumpulkan engkau. Seperti induk ayam ingin mengumpulkan engkau. Tapi disambung dengan satu kata, tapi engkau tidak mau. Saudara, saya berharap setiap gereja Tuhan, setiap anak-anak Tuhan, setiap saudara ketika mendengar firman ini, saudara, tahukah engkau Tuhan ini ingin mengumpulkan kita kembali seperti anak ayam itu. Tuhan ingin kembali mengumpulkan kita, membentuk kita kembali. Supaya rupa Kristus itu semakin nyata di dalam diri kita, di dalam gereja kita. Dan saya berharap kalimat terakhir dari Lukas 13 ini tidak terjadi di tengah-tengah kita. Saya berharap jangan ada di antara saudara yang berkata, aku tidak mau. Oh, saudara, mungkin saudara berkata, enggak, saya mau kok. Apa artinya mau? Kalau saudara benar berkata mau, berarti saudara sungguh harus mau dibentuk oleh Tuhan. Segala kekecewaanmu, segala kepahitanmu, segala kebencianmu, segala hal yang Tuhan berkata, aku mau kamu dibentuk seperti ini. Itu harus kita katakan, Tuhan, di sini saya. Di sini saya. Saudara, saya sangat berharap biarlah firman hari ini ketika panggilan menjadi serupa Kristus juga menjadi sebuah undangan kita kembali. Undangan untuk mau dibentuk Tuhan. Dan proses perjalanan hidup kita akan menjadi proses di mana kita sungguh semakin dibentuk oleh Tuhan. Tuhan seperti induk ayam yang ingin mengumpulkan setiap kita. Tuhan seperti Bapa yang sayang anak-anak, ingin membawa kita dalam sebuah proses masuk dalam hidup menjadi serupa Kristus. Dan saya berharap semua kita berkata, Tuhan, di sini saya. Di sini saya. So, mari saya mengajak kita tenang sejenak sebelum saya masuk di dalam mimpin di dalam doa. Kita ambil waktu tenang, kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita melembutkan hati kita. Dan mari kita berkata, Tuhan, saya mau kembali dikumpulkan oleh Tuhan. Dan jangan biarkan Tuhan menangis atas hidup saya. Menangis atas keluarga saya. Menangis atas gereja saya. Biarlah Tuhan, rupa Kristus semakin nyata dalam hidup kita ini. Tuhan, hamba sungguh mohon pada Engkau. Seperti apapun kehidupan kami, hamba sungguh mohon Tuhan tolong. Supaya kami terus masuk dalam keserupaan dengan Kristus. Oh Tuhan, tolong kami. Mungkin ada di antara kami yang terluka. Mungkin ada di antara kami yang mengalami kepahitan. Mungkin ada di antara kami yang mengalami beragam hal yang membuat kami tidak bisa masuk dalam keserupaan dengan Kristus. Tapi hamba sungguh berdoa, biarlah Tuhan, hanya Roh Kudus-Mu yang boleh menuntun kami. Hanya Tuhan yang boleh menuntun kami. Dan kami sungguh rindu rupa Kristus itu ada di tengah-tengah kami. Tuhan, hamba sungguh berdoa, kalau ada di antara kami yang mendengar firman ini bergumul dengan keluarga kami, rupa Kristus tidak ada dalam kehidupan keluarga kami, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, belas kasihan Tuhan turun atas keluarga-keluarga ini. Kalau ada di antara kehidupan kami pribadi, pekerjaan kami, ada hal-hal di mana hadirat Tuhan tidak ada dalam hidup kami, Tuhan, kembali nyatakan itu. Dan khususnya di gereja kami, hamba sungguh berdoa, bukan hanya gereja kami, tapi setiap gereja kerja Tuhan dimanapun, hamba sungguh berdoa, biar rupa Kristus boleh ada. Jangan biarkan kami hanya sibuk dengan beragam program yang itu adalah hal yang baik, Tuhan. Tetapi rupa Kristus tidak menjadi bagian yang sungguh-sungguh terrealisasi. Hamba sungguh berdoa, berbelas kasihlah kepada setiap gereja-gereja-Mu. Berkati setiap kami. Berkati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh berdoa. Amin.